Qala al-muallif wa afallahu anhu, hifdzul auladi min al-wuqu'i fil muharramat, memelihara anak dari terjatuhnya mereka kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam judul ini, untuk menjelaskan pentingnya bagi para murabbi dan para awliya, para wali, untuk memelihara anaknya dan membiasakan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Sebab seorang dia akan berjalan bersama dengan kebiasaannya, dengan menjaga fitrah seorang anak, maka dia akan tumbuh dewasa dalam keadaan terbiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauh dari hal-hal yang dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna al-Hasan ibn Ali, bahwa al-Hasan bin Ali al-Qurashi, al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama dengan saudaranya Al-Husain, sayyidah syabab ahli jannah, dan beliau adalah seorang yang sangat dicintai Rasulullah alaihi salatu wassalam dan telah kita sebutkan sebelumnya doa beliau ketika beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah orang yang mencintainya. Anna al-Hasan ibn Ali akhadha tamratan min tamri sadaqah, bahwa al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma mengambil satu kurma dari kurma yang diperuntukkan untuk sedekah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sedang membagi kurma sedekah, sementara Al-Hasan bin Ali di pangkuannya, anak kecil radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu sedang membagi-bagi kurma sedekah, karena Al-Hasan bin Ali namanya anak kecil, dia pun mengambil kurma tersebut, satu biji kurma. Beliau tidak mengambil banyak, anak kecil biasanya mengambil satu biji kurma. Faja'alaha fi, lalu kemudian dia meletakkannya di mulutnya, yakni akan dimakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil farisiyah. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan bahasa al farisiyah. Bahasa Persia. Kakh kakh. Dan di sini ada beberapa penyebutan bisa dengan kaf yang di fathah dan kha yang disukun. Kah, kah. Ini satu saja ya, asalnya kah. Yang berikutnya ta'kid dari sebelumnya. Kah, kah. Penyebutan kedua dengan kaf yang dikasrah. Kih, kih. Penyebutan yang ketiga dengan kha yang dikasrah. Bacanya gimana? Hah? Kahi, kahi. Yang keempat dengan kha yang dikasrah tapi dengan tasydid. Kahi, kahi, kahi. Yang kelima ditanwin. Kahin. Dan yang keenam ditasydid kemudian tanwin. Kahin. Jadi ini ada enam bahasa dalam menyebutkannya. Ada kah, kih, kahi, kihi, kahi, kahi, kahin, kahin. Dan berselisih para ulama asal dari kata kahin. Ada yang mengatakan bahwa ini dari bahasa Arab. Dan ini adalah merupakan kalimat zajr. Ya. Kalimat zajr, yakni teguran kepada seorang anak kecil. Amma yuridu fi'lahu, ketika dia hendak melakukan satu perbuatan, lalu dia ditegur, dilarang. Itu kalimat zajar. Sebagian mengatakan, dan itu yang disebutkan dalam riwayat ini, bahwa asalnya ini adalah kalimat farisiyah, lalu kemudian digunakan oleh orang-orang Arab, diarabkan, sehingga menjadi bahasa yang masyhur di kalangan Arab yang digunakan untuk menegur seorang anak kecil. Kah, kah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Al-Hasan ketika dia hendak memakan kurma sedekah itu. Lalu beliau mengatakan, "Ama ta'rifu anna la na'kulu sadaqah?" Apakah kamu tidak tahu bahwa kami tidak diperbolehkan makan dari sedekah? Anna la na'kulu sadaqah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, inna sadaqata la tahillu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaq alaih, sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, kedekatan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dekat dari Al-Hasan bin Ali dan memangkunya. Dan ini juga menunjukkan rasa cinta Abu Hurairah kepada Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang beliau katakan pada hadis sebelumnya? Famakana ahadun ahabba ilayya min Al-Hasan ibn Ali ba'dama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala. Tidak ada seorang pun yang paling aku cintai dari Al-Hasan bin Ali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya itu. Allahumma inni uhibbuhu fa uhibba man yuhibbuhu. Dan di dalam hadis ini juga bantahan kepada kaum Syiah bahwa Abu Hurairah termasuk pembenci Ahlul Bait yang membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menuduh bahwa pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah, maka Muawiyah membuat satu lembaga, lembaga pemalsuan hadis. Anggotanya Abu Hurairah, Az-Zuhri, Al-Mughirah bin Syu'bah, Urwah bin Zubair dan yang semisalnya. Wa hadha kadhibun ashir wa hadha ifkun mubin. Qatalahum Allah amma yaquluna. Maka ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah cinta kepada Ahlul Bait radhiyallahu anhum. Dan di dalam hadis ini juga ta'dib as-saghir, memberi pelajaran adab kepada seorang anak. Ini membiasakan dia untuk tidak memakan kecuali dari yang halal, tidak minum kecuali dari yang halal. Biasakan itu. Naam, yang namanya anak kecil, kalau dia pun memakannya, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Namun ini adab, membiasakan mereka untuk taat dan membiasakan mereka untuk meninggalkan makanan yang tidak diperbolehkan. Dan ini adalah merupakan tugas para wali, tugas orang tua, tugas para murabbi untuk mendidik dengan didikan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ama ta'rifu anna la na'kulu sadaqah, meskipun beliau berbicara ini kepada Al-Hasan, karena Al-Hasan pada waktu itu masih kecil, ghairu mumayyiz, belum tamyiz, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Al-Hasan, yang dimaksudkan oleh beliau adalah orang-orang yang ada di sekitarnya supaya mereka mengetahui hukum, agar mereka mengetahui hukum. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi mukhatabatu man la yumayyizu liqasdi isma'i man yumayyizu. Karena Al-Hasan kana tifla. Bahwa di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang yang belum mumayyiz, namun tujuannya adalah untuk memperdengarkan kepada yang sudah tamyiz, dari mereka yang sudah balik, agar tahu hukum, agar tahu hukum. Sebab terkadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seseorang menyampaikan nasihat kepada orang tertentu, tapi bukan dimaksud orang itu, agar orang lain mendengarkan. Hanya dia menyampaikan kepada orang tersebut. Ini boleh. ya. Yang demikian diperbolehkan. Hadis Jibril alaihi salam, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, akhbirni alal Islam, akhbirni alal iman, akhbirni alal ihsan, akhbirni anis sa'ah. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang demikian ini diperbolehkan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang diperbolehkannya berbahasa dengan bahasa asing. Nah, bahkan di antara para sahabat ada yang mempelajari bahasa asing, bahasa Suryaniyah, dan itu boleh. Akan tetapi bukan tujuan mempelajari bahasa tersebut untuk menimbulkan rasa cinta kepada kaum itu. Belajar bahasa Inggris sekarang senang pada bangsa Inggris. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Apabila ada bentuk loyal, maka haram. Diharamkan demikian. Namun sekedar mempelajari, ya, dengan apalagi dengan tujuan-tujuan tertentu, mungkin untuk dakwah atau yang semisalnya, maka asal hukumnya boleh. Namun tentunya masyarakat rahimakumullah, tidak sepantasnya seorang sibuk mempelajari bahasa selain dari bahasa Arab sementara dia tidak mengerti bahasa Arab yang itu adalah merupakan bahasa Al-Quran, bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal agamanya, untuk memahami din. Maka sepantasnya bagi dia untuk mempelajari bahasa Arab sebelum bahasa-bahasa yang lainnya. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sedekah tidak diperbolehkan dimakan oleh Ahlu Muhammad. Dan Ahlu Muhammad itu adalah Banu Hashim. Banu Hashim. Siapa saja dari kalangan Banu Hashim, maka dia termasuk dari Ahlul Bait. Tidak diperbolehkan memakan sedekah. Dan dibolehkan memakan hadiah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menerima sedekah dan beliau menerima hadiah. Demikian pula keluarga beliau. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama, sedekah yang diharamkan kepada Banu Hashim itu sedekah yang mana? Apakah mencakup sedekah yang wajib dan yang tatawwu, atau sedekah yang wajib saja? Yang wajib atau yang tatawwu, atau sedekah yang wajib saja? Terjadi khilaf. Namun yang zahir, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan keumuman yang namanya sedekah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi Ahlul Bait untuk memakannya. Namun mereka boleh memakan dari hadiah, dari hibah, pemberian, dan yang semisalnya. Saya pernah ada salah seorang ikhwan orang Yaman. Dia dari keturunan Ahlul Bait. Ya, beliau yang mengantar kami waktu itu naik mobil sehingga di sebuah tempat, kebetulan di daerah itu banyak orang sedang memanen syamam, melon, panen melon. Nah, maka kita turun dan kita ingin membeli. rupa-rupanya pemilik kebun ini tidak mau menjualnya karena masih di kebun mungkin ya. Nah, tidak ingin menjual. Ambil saja kata. Ambil saja. Berapa yang kalian mau? Nah. Maka ikhwan ini khawatir jangan sampai ini sedekah. Maka dia pun bertanya, ini sedekah atau hadiah? Atau orang hadiah. Ya sudah, alhamdulillah. Akhirnya dia bisa makan juga. Sebab kalau sedekah, ma'assalamah. Nah. Jadi tidak diperbolehkan. Siapa saya dari keturunan Banu Hashim? Nah. Tidak diperbolehkan memakan dari hasil sedekah. Wallahu ta'ala alim bis-shawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.